Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, kita akan beranjak pada hak yang kelima dari 10 hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Dia yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, al-haqqul khamis hukuku al-aqarib. Hak yang kelima, hak-hak kerabat. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, hubungan kedekatan seperti saudara, paman, bibi, serta anak-anak mereka, dan semua pihak yang tergabung bersama kita dalam silah, dalam hubungan, maka kekerabatan tersebut memiliki hak tergantung tingkat kedekatan kekerabatan yang dimiliki oleh masing-masingnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa atidzal qurba haqqahu, dan berikanlah, tunaikanlah kepada keluarga dekat haknya. Di sini menunjukkan bahwa keluarga atau kerabat itu ada yang jauh dan ada yang dekat. Yang tentunya barakallahu fikum tidak sama dari sisi hak yang dimiliki oleh masing-masing antara kerabat jauh dan kerabat yang dekat. Ini menunjukkan barakallahu fikum, ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan dalam ayat ini, wa atidzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya, menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian khusus terhadap hubungan kekerabatan. Dan memang barakallahu fikum secara akal dan secara fitrah benar-benar menuntut untuk adanya upaya penyambungan, upaya pendekatan dari orang-orang yang mereka memiliki jalur kekerabatan. Di samping memang secara atau dari sisi syariat pun memang memberikan tuntutan untuk menunaikan hak dari kerabat-kerabat kita. Demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat yang lain menyebutkan, وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. Sembahlah Allah semata, tauhidkan Allah, dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kepada kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik, dan kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Dan terhadap kerabat atau keluarga dekat kita. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, wajib bagi setiap kerabat untuk menyambung kepada kerabatnya. Menyambung hubungan kepada kerabatnya. Dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Baik itu barakallahu fikum. Dengan memanfaatkan apa yang ada pada dirinya dari kedudukannya untuk membantu mereka, memberikan manfaat kepada mereka, baik manfaat badaniyah dari sisi badan butuh tenaga, demikian pula manfaat dari sisi harta. Tergantung apa yang dituntut oleh kuatnya tingkat kekerabatan dan kebutuhan. Mungkin antara satu kerabat dengan kerabat yang lain, kebutuhannya berbeda dan tingkat tuntutannya juga berbeda-beda. Ada yang butuh bantuan tenaga, ada yang butuh perhatian dalam bentuk harta, ada yang butuh kepada saran, yang menuntut adanya perhatian yang lebih dari kita dibandingkan dengan orang yang tidak punya kekerabatan dengan kita. Dituntut adanya kepedulian, dituntut adanya kepekaan. Maka yang seperti ini sangat dituntut oleh syariat, demikian pula akal dan fitrah. Demikian pula akal dan fitrah. Dan subhanallah, telah banyak nas-nas, baik di dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menganjurkan, memberikan dorongan untuk menyambung tali silaturrahim. Di antaranya adalah disebutkan dalam As-Sahihain, dalam Bukhari Muslim, di samping ayat yang telah kita sebutkan tadi yang berupa anjuran, perintah, dorongan untuk memiliki perhatian kepada kerabat dan menunaikan hak mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyatakan, Inna allaha khalaqal khalqa hatta idha fariga minhum qamat ar-rahim Faqalat, hada maqamul a'idhu bika minal qati'ah. Faqala Allah, na'am, ama taradina an asila man wasalaki, wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala, qala fadhalika laki. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi, wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tatkala menciptakan makhluknya dan ia telah selesai dari penciptaan mereka, maka bangkitlah ar-rahim, hubungan rahim. Ini yang sering kita jelaskan. Sesuatu yang bersifat maknawi, yang tidak bisa dilihat dengan indrawi, namun sebagaimana juga benda-benda mati, benda-benda padat, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya memiliki idrak, memiliki pemahaman, bisa berbicara. Sebagaimana al-qalam, pena berbicara kepada Allah. Ketika Allah perintahkan dia untuk menciptakan takdir makhluk. Sebagaimana pula langit dan bumi berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala selesai dari penciptaan makhluknya, maka berkatalah ar-rahim, ya Allah, ini adalah kedudukan hamba yang berlindung kepadamu dari pemutusan. Jadi rahim itu berlindung kepada Allah dari diputuskan hubungannya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, ya, tidakkah engkau ridha, engkau senang aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu, dan aku memutus hubungan dengan orang yang memutuskan hubunganmu, yang memutuskanmu. Maka sang rahim pun menyatakan, tentu ya Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, ini bagianmu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bacalah jika kalian mau. Ayat yang telah kita sebutkan tadi dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Yang artinya, apakah kelak ketika kalian berkuasa, maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi. Lalu kalian memutus hubungan rahim-rahim kalian. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala na'am butakan hati mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka tuli. Dan Allah membuat mereka buta pandangan mereka atau penglihatan mereka. Fa ikhwani fi din ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Coba kita perhatikan bagaimana kandungan hadis ini yang menunjukkan kepada suatu fadilah, kepada sebuah keutamaan bagi orang-orang yang mereka menyambung hubungan rahim, menyambung hubungan kekerabatan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambung hubungan dengannya. Dan bagi orang yang memutuskan hubungan silaturrahim, yang memutuskan hubungan kekerabatan, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Maka berarti setiap muslim harus memiliki perhatian yang besar terhadap perkara ini. Ini yang sering kita ulang-ulang. tentang sebuah pelajaran penting bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Maka orang yang menyambung hubungan dengan hamba-hamba Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyambung hubungan dengannya. Sebagaimana dalam perkara-perkara lain, bagi siapa yang menginginkan Allah memaafkan dia, memaafkan kesalahannya, mengampuni dosa-dosanya, maka maafkan kesalahan hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah pula dalam kesempatan yang lain menyatakan tentang keutamaan menyambung saf, meluruskan, merapatkan, bahwa orang yang menyambung saf, yang menyempurnakannya, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Juga kurang lebih semakna dengan keutamaan orang yang menyambung hubungan kekerabatan, menyambung tali silaturrahim. Bahkan subhanallah, di yaumul qiyamah ar-rahim, ketika manusia menyeberangi as-sirat, jembatan yang terbentang di atas jahannam, yang dengan selamatnya mereka melewatinya, maka mereka akan mendapatkan jannah Allah tabaraka wa ta'ala. Di pada dua sisi as-sirat berdiri ar-rahim, berusaha untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan tentu kita katakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak membutuhkan syafaat, yang tidak membutuhkan pertolongan di hari tersebut. Masing-masing kita berharap. Maka kalau benar-benar terpatri dalam benak pikiran kita tentang betapa sangat butuhnya kita kepada syafaat, butuhnya kita kepada bantuan dan pertolongan, dan kita sangat berharap Allah selamatkan kita, maka mulai detik ini tanamkan dalam benak fikiran kita bahwa barakallahu fikum, salah satu di antara yang akan membantu kita adalah dengan menyambung tali silaturrahim. Akan menjadi syafaat baginya. Allah tabaraka wa ta'ala akan menyambung hubungan dengan hamba yang menyambung hubungan kekerabatannya. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala dan yaumul akhir, sering dikaitkan, digandengkan antara iman kepada Allah dan yaumul akhir. Karena memang iman kepada Allah adalah pokok dari semua keimanan yang ada. Dan digandengkan dengan keimanan kepada yaumul akhir menunjukkan bahwa siapa yang berangan-angan, dan bukan angan-angan kosong, siapa yang bercita-cita sangat berharap untuk mendapatkan balasan yang baik di yaumul qiyamah, maka tunaikan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dalam konteks tertentu yang berkaitan dengan yaumul akhir. Di antaranya adalah hadis ini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Maka hendaknya dia menyambung tali silaturrahimnya. Namun sungguh, banyak sekali manusia yang mereka meremehkan, yang mereka melalaikan hak ini. Engkau dapati sebagian orang, dia tidak kenal kerabatnya. Apalagi zaman semakin ke belakang, perhatian orang terhadap perkara ini semakin kurang. Subhanallah, kalau kita lihat dahulu dari kakek-kakek kita, mereka itu memiliki kebiasaan dan perhatian sampai mereka memiliki semacam lontar. Tahu lontar ya? Yang tertulis padanya na'am nasab keturunan mereka. Fulan bin Fulan melahirkan Fulan, istrinya Fulan. Na'am istri 1, 2, 3 melahirkan anak sekian. Nah, kira-kira masih ada yang seperti ini di zaman sampai hari ini? Semakin jarang. Semakin jarang. Sampai terkadang istilahnya, sekedar istilah, baru kita kenal kalau itu ternyata kerabat kita kalau sudah baku pukul. Nah, sudah masuk kantor polisi, tahu, oh ternyata ponakan. Nah, iyadzan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali manusia yang mereka tidak tahu kerabatnya, tidak menyambung hubungan dengannya, baik itu dengan harta, dengan kedudukan, ataupun dengan akhlak yang mulia. Syekh menyatakan, tamdil ayyam wasyuhur, berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, ma ra'ahum, tidak pernah jumpa dengan mereka, walaqama biziaratihim, tidak menjenguk mereka, dan tidak menampakkan rasa kasih sayang kepada mereka dengan memberikan hadiah. Padahal di satu sisi, secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dorongan untuk senang memberi hadiah. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Lalu bagaimana barakallahu fikum jika itu terjadi atau dilakukan dengan kerabat kita? Maka tentu asarnya, pengaruhnya lebih besar lagi, manfaatnya lebih besar lagi. Sebagaimana pula dari sisi pahala lebih besar lagi. Kalau infak, sedekah diberikan kepada orang lain yang bukan kerabat, ini hanya bermanfaat dari sisi nilai sedekahnya. Tapi kalau kepada kerabat kita, satu, na'am ditinjau dari sisi sedekahnya, yang kedua dari sisi silahnya, hubungannya, menyambung silaturrahimnya. Di sana ada nilai plus. Loh, nanti kalau kita enggak bantu orang yang jauh, nanti enggak dapat apa-apa, enggak ada yang perhatian. Kan dia juga punya kerabat. Setiap orang punya kerabat. Jangan sampai terjadi barakallahu fikum kita perhatian dengan orang lain sampai keluar daerah yang jauh, tapi yang di sekitar kita dan kerabat kita disia-siakan. Ini tentunya sesuatu yang bertolak belakang secara tinjauan akal, secara tinjauan fitrah, demikian pula dari sisi pandangan syariat. Nah, fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula mereka tidak berusaha untuk menghilangkan kemudaratan atau kesulitan yang ada pada mereka atau memberikan hajat kebutuhan mereka. Bahkan justru yang terjadi, na'am, yang dilakukan adalah malah berbuat kejelekan. Bilqaul, dengan ucapan, ataupun dengan perbuatan, atau dua-duanya. Ucapan dan perbuatan. Yang tidak logis adalah dia menyambung hubungan baik dengan orang yang jauh, tapi dia memutus hubungan dengan orang yang dekat. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ada pula fenomena lain terkait dengan hubungan silaturrahim. Syekh katakan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَصِلُ أَقَارِبَهُ إِنْ وَصَلُوهُ. ada di antara manusia yang menyambung hubungan dengan kerabatnya jika mereka menyambung hubungan dengannya. Paman suka ngasih uang, maka dia rajin bolak-balik ke rumah paman. Perhatian dia. Nah, jangankan perkara-perkara besar, paman mau keluar sandalnya sudah siap. Nah, sampai seperti itu. Tapi dia akan memutus hubungan dengan kerabatnya apabila mereka memutuskan hubungan dengannya. Kalau mereka jelek, saya bisa lebih jelek lagi. Prinsipnya begitu. Dia akan rajin berziarah. Kalau mereka juga mengunjunginya. Tapi yang tidak pernah mengunjungi, dia pun tidak pernah mau tahu. Yang seperti ini bukan orang yang dikatakan menyambung hubungan silaturahim. Yang menyambung hubungan dengan kerabat, yang kerabat itu menyambung hubungan dengannya, itu bukan hakikat orang yang menyambung silaturahim. Itu namanya membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal. Dan itu dilakukan terjadi kepada kerabat ataupun selain kerabat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan anjuran, dorongan, motivasi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'ula hatta turau aw taraw annakum qad kafa'tumuh." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang dengannya kalian bisa membalas kebaikannya, doakan dia agar terlihat dan nampak bahwa engkau sudah membalas kebaikannya. Nah, dan as-salafus salih, mereka sangat bersemangat. Ada orang berbuat baik, anggaplah dalam bentuk hadiah misalnya. Dalam bentuk hadiah. Ada tetangga ngasih singkong. Kebetulan di rumah ada pisang. Ya sudah langsung kasih. Akhirnya. Jadi ada dua varian di rumah. Mau bikin keripik, ada keripik singkong, ada keripik pisang. Yang di sana ada kolak pisang, ada kolak singkong. Nah, Masya Allah jadi banyak. Demikian. Dan ada manfaat, paling tidak ada dua manfaat bagi orang yang langsung membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang sama. Satu, memberikan semangat kepada orang yang berbuat baik untuk lebih semangat. Masya Allah ternyata enak ya. Kalau ngasih hadiah ke sana, naam. Ngasih singkong ternyata dapat kebuli. Naam. Lumayan, jadi semangat dia. Yang kedua, dia telah memutuskan istilah hutang budi. Tidak ada hutang budi, tidak ada beban. Karena dia sudah membalas kebaikannya. Ini hukum asal. Namun kata para ulama, ada tipe-tipe orang yang memang dia tidak menginginkan dan sangat tidak suka kalau dibalas. Kalau dibalas. Nah, misalnya. Dia bawa hadiah gulai kepala kakap, misalnya. Ini piring atau mangkok, langsung disampaikan, tolong gak usah dicuci, langsung kembali. Saya tunggu sekarang. Atau piringnya gak usah dikembalikan. Ini sangat nampak ini, ada tanda-tanda tidak mengharapkan balasan. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, biar sudah dululah mangkoknya di situ nanti kapan-kapan. Kalau balik kosong kan juga tuan rumah enggak enak. Nah, Paling tidak di satu hari harus ada paling tidak ya durian lah. Kecil-kecil tidak apa-apa. Nah, yang sampai cuma bijinya saja. Nah, direbus. Padahal ternyata biji dapat dari tetangga. Nah, ini nampak perbedaan antara orang yang memang sangat tidak menginginkan untuk kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang sama. Sudah saya tidak mau. Yang lebih saya butuhkan doa. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang dengannya kalian bisa membalas kebaikannya, fad'ulah, doakan dia. Langsung tapi doanya. Jazakallahu khairan, semoga Allah balas dengan kebaikan. Jangan diam sambil termenung dalam benaknya, dalam hatinya. Nanti malam kalau saya sholat malam tak doakan dia. Jangan. Langsung di hadapannya. Jazakallah khair. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Semoga Allah jadikan rezeki antum barokah. Allah tambah dengan yang lebih banyak lagi. Hakadah. Demikian. Hatta turau annakum qad kafa'tumu. Kata Rasulullah. Agar terlihat bahwa engkau sudah membalas kebaikannya. Nah. Lah. Yang seperti ini, membalas kebaikan orang yang berbuat baik, bisa dilakukan kepada kerabat ataupun non-kerabat. Dan bukan itu gambaran orang yang menyambung hubungan silaturrahim. Tetapi, hakikat orang yang menyambung hubungan silaturrahim adalah orang yang menyambung tatkala hubungannya diputus. Oleh karena itu, perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, "Laisa al-wasilu bil mukafi, walakin al-wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha." Bukanlah hakikat orang yang menyambung silaturrahim, orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Tetapi hakikat orang yang menyambung tali silaturrahim adalah yang apabila rahimnya diputus, dia menyambungnya. Kenapa kok ada istilah menyambung tali silaturrahim? Karena menunjukkan ada yang diputus. Ada yang diputus, makanya dia menyambungnya. Jadi kalau ada paman misalnya, ammi, marah sama kita, sudah tidak usah peduli. Mau marah, mau mukanya kecut, mau mukanya asam, tambah pedes, asin, biarin sudah, tidak usah dihiraukan. Coba dipelajari, cari kelemahan sang paman. Kelemahan paman ini apa? Sudah ami ini kalau kena nasi kapsah, dia tidak bisa berkutik. Nah, bawakan pagi sore selama satu pekan ke rumahnya dengan paha kambing satu, kambing guling. Mungkin hari pertama masih marah. Nah, sambil kita mengatur siasat dengan istrinya, anak-anaknya. Pokoknya komentar, kalaupun enggak enak, bilang aja enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang saja enak. Ya mungkin hari pertama paman ngeliat-ngeliat dulu si Ami. Kira-kira kalau itu berlalu 3 hari, apa yang dilakukan oleh sang paman? Nah, hari ke-7 dia akan datang, Ami enggak punya ponakan selain kamu. Padahal ponakannya ada 12. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana efek dari hadiah itu sendiri yang tadi kita gambarkan. Ketika Rasulullah menyatakan tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hubungan yang sempat membeku, ya seperti es batu, itu akan mencair. Yang tadi mengkristal akan lumer dia. Nah, dengan adanya upaya dari orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk menyambung kekerabatan yang diputus oleh kerabatnya. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. ini camkan baik-baik. Camkan baik-baik bahwa hakikat orang yang menyambung tali silaturrahim itu adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatannya tatkala kerabatnya memutus hubungan dengannya. Jadi jangan dibiarkan itu terus berlalu hari demi hari, bulan demi bulan. Tidak ada upaya untuk menyambungnya, merangkainya kembali. Jangan. Justru terkadang menjadi warisan pada anak cucu, anak keturunan kita. Jangan. Nah, saudara kandung. Akhirnya anak-anaknya, ponakan-ponakannya, sepupu-sepupunya. Terus berlanjut kebencian dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Na'udzubillah. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh menyebutkan, seandainya tidak ada keutamaan dan fadilah bagi orang yang menyambung tali silaturrahim selain daripada bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambung hubungan dengannya di dunia dan di akhirat, ini sudah sangat cukup. Untuk menjadi bekal bagi setiap insan, bagi setiap hamba, untuk peduli, perhatian, dan punya semangat untuk menyambung tali silaturrahim. Lalu bagaimana kalau ternyata ada keutamaan lain? Allah akan curahkan rahmatnya kepadanya, Allah akan memudahkan urusannya, Allah akan menyingkap darinya kesulitan-kesulitannya. Yang tentunya, itu semua akan lebih menjadikan kita bersemangat dalam menyambung tali silaturrahim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian untuk menyambung tali silaturrahim. Dan semoga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menyambung hubungan dengan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.